إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita melalui bab yang membahas mengenai ghurbatul Islam, keterasingan Islam, dan juga fadilah atau keutamaan dari orang-orang yang terasing pada akhir zaman, maka kita akan memasuki bab yang terakhir dari kitab ini yang diberi judul di sini babut tahdir minal bid'ah, bab peringatan dari kebid'ahan. Ini mana ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat ini bahwa sepeninggal beliau akan muncul berbagai macam kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama, dan sangat disayangkan bahwasanya manusia pada masa sekarang ini lalai dari peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga mereka banyak terjatuh kepada kebid'ahan dan menganggap orang-orang yang memperingatkan dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut adalah orang-orang yang ingin benar sendiri, orang-orang yang yaitu merasa bahwa dirinya yang paling benar. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang memperingatkan dari kebid'ahan dan menyatakan bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan tersebut adalah perkara yang batil, tidak lain dikarenakan kepedulian orang tersebut kepada keadaan kaum muslimin yang sudah banyak terjatuh kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Ya. Bukan karena ingin merendahkan mereka, bukan karena ingin menjatuhkan harkat dan martabat mereka, bukan itu yang diinginkan, namun yang diinginkan adalah mengembalikan kaum muslimin kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan mereka dari kebid'ahan-kebid'ahan. Maka ahlu sunnah adalah arhamun nasi bin nas, manusia yang paling penyayang kepada sesama manusia. Sunnah tidak menginginkan umat manusia ini masuk ke dalam neraka, baik itu disebabkan karena kesyirikan ataupun karena kebid'ahan. Maka mereka memperingatkan dari segala macam bentuk kesyirikan dan juga segala macam kebid'ahan. Nah, dan inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti akan kita lewati hadisnya. Demikian pula inilah yang ditempuh oleh para sahabat generasi terbaik dari umat Islam ini, mereka memperingatkan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala. Qala rahimahullah, bab tahdhiri minal bid'ah. Bab peringatan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala, qala al-bid'u jam'u bid'atin. Al-bid'ah adalah bentuk jamak daripada bid'ah. Bid'ah ini tunggalnya. Ketika dibuat jamak maka lafadz yang digunakan adalah al-bid'u. Naam. Qala wa hiya ma uhditsa fid din mimma laisa minhu. Yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang sebetulnya bukan termasuk bagian darinya. Jadi kebid'ahan yang tercela yang diperingatkan darinya yaitu kebid'ahan dalam perkara agama, perkara yang baru dalam urusan agama, bukan urusan duniawi. Ya. Ini ta'rifnya atau definisinya, segala sesuatu yang diada-adakan, segala sesuatu yang baru muncul dalam perkara agama. Ya, baru munculnya kapan? Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kebid'ahan, ya. Karena agama ketika itu betul-betul jelas, ya. Berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada yang menyeleweng dari syariat tersebut akan diperingatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kebid'ahan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ibadatun aw dzikrun aw ghairu dzalika min umuriddin. Berupa ibadah, ya, yaitu perkara yang baru tadi yang diada-adakan dalam agama ini yang merupakan kebid'ahan, itu berupa ibadah, suatu bentuk ibadah tertentu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya atau dengan tata cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au dzikrun, atau berupa zikir, zikir yang baru, ya. Di mana zikir ini seharusnya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita mengucapkan zikir-zikir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah, ya, itu sesuatu yang baru. Ya, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir hanya dengan kata Allah, Allah, Allah. Naam. Qala aw ghairu dzalika min umuriddin. Atau yang selainnya dari perkara-perkara agama, baik berupa amalan, perbuatan, ataupun berupa i'tiqad, yaitu keyakinan, ya. Segala sesuatu yang baru dalam agama ini disebut dengan kebid'ahan, ya. Baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun berupa keyakinan. Qala fad-dinu kamilun walillahil hamdu. Maka agama adalah suatu yang sudah sempurna dan segala puji hanya bagi Allah atas kesempurnaan agama tersebut. Qala li'annahu ma tuwfiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa wad-dinu kamilun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat kecuali dalam keadaan agama ini sudah sempurna. Disebutkan dalilnya itu surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu kapan? Pada hari Arafah. ketika hajjatul wada, di mana hajjatul wada atau hari Arafah dari hajjatul wada, berarti pada bulan apa? Zulhijjah. Sedangkan Rasulullah SAW meninggal pada bulan Rabiul Awal. Maka ini turunnya 3 bulan sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, atau kurang dari 3 bulan dari meninggalnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sudah sempurnakan agama Islam ini sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala fala yahtaju ila ahadin ya'ti wa yudhifu ila ad-dini syai'an jadidan. Maka tidak perlu bahwa ada seseorang yang datang dan menambahkan pada agama ini suatu perkara yang baru. Walau kanat niyatuhu salihatan, walaupun niatnya baik. Artinya ketika ada niat yang baik di dalam diri seseorang, ya, kemudian dia beramal dengan amalan-amalan yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, niat yang baik tadi tidaklah menjadikan amalan yang baru tadi sebagai suatu yang sah-sah saja, diperbolehkan, diakui. Tidak, ya, walaupun niatnya baik, ya, walaupun niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga supaya menjadikan manusia giat melakukan amalan-amalan soleh, kemudian diadakan perkara-perkara yang baru sehingga mereka tertarik untuk kembali kepada agama, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadah yang baru tersebut, ya, walaupun niatnya baik, tetap kebid'ahan tadi adalah suatu yang tercela dan tidak diperlukan dalam agama ini sebenarnya. Ya, agama sudah sempurna, tidak perlu penambahan lagi. Qala fala yajuzu hadza, maka tidak boleh yang seperti ini, menambahkan suatu yang baru dalam agama. Qala fa hadza mubtada'un walau kanat niyyatuhu shalihatan, maka ini adalah perkara kebid'ahan walaupun niatnya baik. Ya, jadi tidak bisa seorang mengatakan, ya, ketika dia melakukan bid'ah kemudian mengatakan kan niat saya baik, alasannya bahwasanya niatnya baik, ya, ini tidak dibenarkan, ya. Kenapa? Karena agama sudah sempurna, ya. Walaupun kamu berniat dengan niatan yang baik, tapi sebetulnya justru kamu telah merusak agama ini. Dalam keadaan agama sudah sempurna, tidak butuh tambahan lagi, tidak perlu dikurangi, tidak perlu ditambahi, ya, sudah sempurna. Ketika ditambahi dengan perkara yang baru, justru rusak agama tersebut, ya, yang awalnya sudah sempurna. Ketika ditambahi suatu yang baru yang bukan termasuk bagian darinya, justru rusak agama tadi. Nah, qala fa dinu la yaqbalu ziyadata wal idafah, maka agama ini tidak membutuhkan atau tidak menerima tambahan ataupun, ya, suatu yang baru yang dimasukkan ke dalam agama tersebut, ya. Qala li anna Allah akmalahu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya. Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum, firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fahadhihi hiyal bid'ah, maka inilah kebid'ahan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan termasuk bagian darinya, maka hal tersebut tertolak. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khalifah yang terbimbing dan juga mendapatkan petunjuk. Qala kama ya'ti fi haditsil irbaq, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis al-irbaq, yaitu al-irbaq ibnu Sariyah, yang akan kita bacakan nantinya. Qala tamassaku biha, ini lanjutan daripada hadis, tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah tersebut, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin. Wa'adhu 'alaiha bin nawajil, dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham. Kemudian berkata Syekh Shalal Fauzan, walam hassa 'ala at-tamassuki bis sunnati naha 'anil bid'ai. Dan ketika Nabi telah memberikan hasungan untuk berpegang teguh dengan as-sunnah, beliau juga melarang dari kebid'ahan. Jadi ada dua sisi. Ya, ketika sudah datang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari beliau untuk berpegang teguh dengan sunnah, ya, beliau juga melarang dari yang merupakan kebalikan daripada as-sunnah, yaitu kebid'ahan. Faqala, maka beliau bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, yaitu dalam perkara agama, dalam urusan agama. Qala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan. Ya, ini bantahan bagi orang yang mengatakan ada kebid'ahan yang dikategorikan sebagai bid'ah hasanah, kebid'ahan yang baik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Lafaz kul, seluruh, semua, inilah lafaz umum yang mencakup seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya, apa hukumnya? Bid'ah. Fakullu fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ya, tidak ada bid'ah hasanah. Ya, adapun di antara para ulama, ya, atau ketika ada di antara para ulama yang mengategorikan, ya, kebid'ahan dengan dua kategori, ada yang bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah, maka pendapat mereka tertolak dengan hadis ini. Ya, pendapat mereka tertolak dengan hadis ini. Naam. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khairul hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan terbaik adalah kitabullah. Qala wa qala al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling jelek adalah perkara yang diada-adakan, yaitu dalam hal agama. Naam. Qala al-wajibul ittiba' wa tarkul ihdats wal istihsanat wa taqlidil a'ma lil mubtadi'ah. Maka yang wajib adalah al-ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tarkil ihdats, meninggalkan perkara-perkara yang baru, wal istihsanat, dan juga meninggalkan anggapan-anggapan baik. Apa yang dimaksud anggapan baik? Anggapan baik yang ada di dalam hati seorang manusia, ya, yang dengan anggapan baik tersebut segala sesuatu yang dia anggap baik akan dinisbahkan kepada agama. Oh, ini baik, ya. Maka ada baiknya apabila perkara ini, ya, diadakan secara rutin terus menerus, ya, dan dijadikan suatu bentuk ibadah, ya, yang disebarkan di tengah-tengah manusia. Ini al-istihsanat, anggapan-anggapan baik. ya, bahwasanya ada baiknya ini dimasukkan ke dalam agama, ada baiknya bahwasanya ini dilakukan terus-menerus, ya. Ini al-istihsanat ini harus ditinggalkan, ya. Karena agama bukan dengan ro'yu, bukan dengan pemikiran manusia, bukan dengan anggapan baik. Namun landasan dari agama adalah dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala wa taqlidil a'malil mubtadi'ah, dan juga wajib untuk meninggalkan bertaklid, taklid buta kepada para mubtadi'ah, orang-orang yang melakukan perkara-perkara kebid'ahan. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, menjadi jelas bagi kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan dari perkara-perkara kebid'ahan, menyatakan bahwasanya kebid'ahan adalah kesesatan, ya. Dan juga menyatakan bahwasanya perkara yang baru dalam agama ini, ya, tidak akan diterima, tidak akan diberikan pahala, ya, justru akan tertolak. Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara kebid'ahan. Ya. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, harus berittiba, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, yaitu apa? Memberikan peringatan dari kebid'ahan, yaitu tentu saja dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara yang serampangan, bukan dengan cara yang justru membawa kepada mafsadat yang besar, ya, membawa kepada kekacauan di tengah-tengah manusia, bukan, ya, namun dengan cara yang baik dan dengan cara yang hikmah. Qala, atau kemudian kita baca hadis yang dibawakan oleh al-mu'alif rahimahullah ta'ala. Qala al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dari al-Irbad ibn Sariyah, hadis yang sudah diisyaratkan tadi oleh Syekh Shalal Fauzan, al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawidhatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang begitu mendalam. Wajilat minhal qulub, yang dengannya hati-hati menjadi bergetar. Wadharafat minhal uyun, dan dengannya mata-mata menjadi mengalirkan air mata, ya, berlinang air mata karena nasihat tersebut. Qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, kannaha mawa'idhatun muwaddi'in, famadza ta'hadu ilaina, seakan-akan ini adalah nasihat dari seorang yang akan berpisah, maka apa yang engkau pesankan kepada kami? Meminta pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi karena kan mereka telah mendengarkan mawa'idhah yang begitu mendalam, seakan-akan ini adalah nasihat dari seorang yang akan berpisah, ya. Sehingga yang namanya orang berpisah biasanya ada pesan terakhir, maka para sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pesan terakhir, ya. Qala usikum bittaqwallah, beliau bersabda, aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wasam'i wa ta'ah, dan juga mendengar dan taat, yaitu kepada waliul amr, kepada penguasa. Wa in tamaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi penguasa di tengah kalian adalah seorang budak, yaitu seorang yang hina sekalipun, apabila sudah menjadi penguasa wajib untuk kita bersikap mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Qala fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapapun dari kalian yang hidup, ya, yaitu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan juga sunnahnya para khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian, ini syahidnya peringatan dari kebidahan, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara yang baru adalah kebidahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebidahan adalah kesesatan. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ya, dan hasilnya adalah memang hadis yang sahih. Nah, di syarah hadis ini oleh Syekh Shalal Fauzan, qala amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an ya'idhun nas. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada rasulnya untuk memberikan nasihat kepada manusia. Faqala, maka Allah berfirman, wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan berilah nasihat kepada mereka, serta katakanlah perkataan yang mendalam, yang mengena di jiwa-jiwa mereka. Surat An-Nisa ayat yang ke-63. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya untuk memberikan nasihat kepada manusia. Ya, yang di sini arah pembicaraannya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyangkut orang-orang kafir, menyangkut orang-orang kafir, nasihati mereka walaupun mereka berpaling. Ya, walaupun mereka tidak mau beriman dengan apa yang kau bawa, wahai Muhammad, tetap nasihati mereka. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya. Ya, terlebih lagi kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang menginginkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan petuah dan nasihat kepada mereka. Qala fal yawma law ata ahadun liya'idha. Maka pada masa sekarang ini, apabila ada seorang yang datang untuk memberikan mau'idhah, nasihat, yaqulun, mereka akan berkata, yaitu manusia akan berkata ketika mendengarkan nasihat tersebut, hadza mu'aqqadun mutasyaimun, orang ini terlalu rumit, terlalu ruwet, ya, membuat orang pesimis dan juga merusak suasana. Ya, tidak senang apabila dinasihati. Qala la yaftahu lin-nasi al-basmah was-surura wal-farah. Ya, tidak mendatangkan kepada manusia, ya, senyuman serta rasa gembira dan kesenangan. Itu tidak membuat manusia tersenyum, tidak membuat manusia gembira dengan apa yang diucapkannya, justru membuat, ya, manusia, yaitu mengingat mati, mengingat akhirat, mengingat hari kiamat. Mereka tidak senang diingatkan dengan perkara-perkara tersebut, padahal perkara-perkara tersebut patut untuk diingatkan. Ya, karena memang pasti kematian dan hari akhir, ya, akan dihadapi. Sedangkan manusia adalah makhluk yang pada tabiatnya selalu lalai, selalu lupa, butuh untuk diingatkan dari waktu ke waktu. Jadi butuh untuk diberikan nasihat, ya, petuah, supaya tersadar dari kelalaiannya. Ya, kembali ingat bahwa ternyata dunia yang ada di hadapannya ini akan segera berlalu. Apa yang dia kumpulkan dari perbendaharaan dunia ini akan dia tinggalkan. Keluarganya pun akan dia tinggalkan. Mau tidak mau, pasti akan dia tinggalkan segala sesuatu yang dia cintai dari dunia, pasti akan berlalu dan dia tinggalkan, sedangkan nanti dia akan masuk ke suatu alam yang lain, yaitu alam barzakh, kuburannya ya, sendirian, tidak ada yang menemani kecuali amalannya. Dia hanya ditemani oleh amalannya di tempat yang begitu sempit ya. Maka perlu yang seperti ini untuk selalu diingatkan, supaya ya, manusia tersadar dan menjadi kembali ya, mengingat bahwa tujuan hidupnya di dunia bukanlah untuk mengumpulkan harta benda, namun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika memberikan mauizah, memang ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana petunjuknya? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala setelahnya. Qala fa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'adha ashhabahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan mauizah, nasihat kepada para sahabatnya. Wa fi hadza dalilun ala anna al-'alima ya'idhun nas. Maka pada hadis ini ada suatu dalil bahwa seorang yang alim sudah sepatutnya bagi dia untuk memberikan nasihat kepada manusia ya. Ini adalah menjadi salah satu tugas dari seorang alim, seorang yang berilmu, memberikan nasihat kepada manusia, mengingatkan manusia dari kelalaiannya, menyadarkan manusia dari kelalaiannya. Qala faqad kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashhabahu bil mau'izati makhafatas sa'amah. Maka dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jarak ya, dalam atau ketika memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada para sahabatnya ya, karena khawatir akan muncul rasa bosan. Nah, dari satu mau'izah kepada mau'izah yang lainnya tidak kemudian diberikan dalam waktu yang berdekatan ya, namun diberikan jarak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jarak waktu atau jangka waktu yang kira-kira cocok, tidak terlalu sering, tidak pula terlalu jauh, terlalu lama ya, sehingga manusia tenggelam dalam kelalaiannya ya. Diberikan jarak antara satu mu'idah dengan mu'idah yang lainnya ya, dengan jangka waktu yang cocok, tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Qala ya'ni ya'idhuhum yauman ba'da yaum. Yaitu yang dimaksud bahwasanya beliau memberikan nasihat kepada mereka, kepada para sahabat, dari suatu hari ke hari yang lainnya ya. La yudawimu alal wa'ud, tidak terus menerus memberikan nasihat ya. Hari ini nasihat sekian lama waktunya, kemudian besoknya lagi, lusa lagi ya, tidak seperti itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innama yatakhawwaluhum yawman ba'da yawmin aw ba'da yawmain. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jarak satu hari dengan satu hari, yaitu satu hari diberikan mu'idhah kemudian satu hari tidak, atau ba'da yawmain, setelah dua hari. Sehari diberikan mu'idhah, kemudian dua hari setelahnya ya baru diberikan mu'idhah lagi. Nah, masyaallah, atau apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la yudawimu ala dzalika, tidak terus menerus memberikan nasihat. Fayumallilun nas, maka akan membuat manusia bosan. Innama yatakhawwaluhum, atau innama yatakhawwaluhum. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jarak dalam nasihatnya kepada manusia. Qala fi hadzal hadis qala al-Irbad Ibn Sariyah. Dan dalam hadis ini al-Irbad Ibn Sariyah berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang begitu mendalam. wajilat minhal qulub, yang dengannya hati-hati menjadi bergetar, wazarafat minhal uyun, dan mata-mata menjadi menangis. Fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'lamul khalqi billahi azza wa jalla, di mana beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah azza wa jalla. Wa bima yurdillah azza wa jalla, dan tentang perkara-perkara yang akan membawa keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bima yunqidhun nasa minasyarr, dan juga beliau lebih tahu, orang yang paling tahu, paling mengerti tentang apa yang bisa menyelamatkan manusia dari kejelekan. Huwa a'lamul khalqi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'idhu. Dia adalah, atau beliau adalah makhluk atau manusia yang paling berilmu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan nasihat. Walaysat mawa'idhatan yasiratan walakinha mawa'idhatun balighatun, dan bukan hanya memberikan nasihat yang ringan, namun memberikan nasihat yang mendalam, ya, memberikan nasihat yang betul-betul mengena. Wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun, yang membuat hati-hati bergetar dan juga mata-mata menjadi menangis. Nah, ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah orang yang paling alim, orang yang paling paham mengenai syariat Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling paham mengenai perintah-perintah Allah, perkara-perkara yang ditutupi oleh Allah, dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tetap beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya, ya. Peduli kepada mereka, menginginkan supaya mereka berada di atas jalan istiqamah dan tidak lalai dengan kehidupan dunia. Nah, inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sepatutnya kita mengikutinya dan berusaha mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan semampu kita, apa yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, atau anak-anak kita, kita sampaikan kepada mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang terus-menerus bersemangat dalam beribadah kepada Allah, terus-menerus mengingat Allah, ya, dan tidak lalai dari tujuan diciptakannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, tidak lalai pula dari keadaan atau kenyataan bahwasanya mereka nanti akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya selama di dunia di hadapan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, insyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini pada kesempatan yang akan datang, bismillah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbul Alamin.